Sobat Ding dan segenap yang berdua di kesempatan malam hari ini mengucapkan selamat mendengarkan. ...107,6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum ma kana yughni anhum min Allah min syai'. Sebelum itu ya, ayat yang 67. Waqala ya baniyya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni ankum min Allah min syai'. Inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun. Nih loh, cakepnya ajaran Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ngomong, jangan masuk lewat satu pintu. Nah, lewat pintu yang banyak. Ini menurut ilmu yang dikuasai oleh Nabi Yakub. Artinya, kalau pengen selamat, begitu caranya. Itu teori, itu metode, itu sarana. Seorang manusia tidak boleh bergantung pada sarana. Harus bergantung kepada yang membuat sarana. Artinya tidak boleh bergantung kepada pekerjaannya, ilmunya, kemampuannya, kepandaiannya, kehebatannya. Karena itu sifatnya adalah nisbi, gak asri. Bergantunglah kepada yang punya ilmu, yang punya kemampuan, yang punya kesehatan, yang punya segalanya itu. Yaitu Allah Ta'ala. Makanya Nabi Dawud mengatakan, Nabi Ya'qub mengatakan, wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Sesungguhnya aku tidak dapat melepaskan kalian barang sedikit pun dari takdirnya Allah. Walaupun udah saya ajari caranya seperti ini, ya kalau takdirnya nanti kalian kena mata, ya tetap kena mata. Walaupun udah lewat apa namanya, lewat pintu yang beda-beda, ya. Kalau emang takdirnya kena mata, ya tetap kena mata. Takdirnya nanti akan kena sakit, ya kena sakit. Cuman tugas saya ngajarkan agar tidak kena. Itu manusia. Manusia itu menjalankan syariatnya, jalankan. Tapi dalam menjalankan syariat harus meyakini hakikat. Hakikatnya apa yang saya lakukan ini gak ada manfaatnya. Tuh. Gimana? Bisa gak punya keyakinan seperti itu? Jenengan kerja keras, yakin ini gak ada manfaatnya sebetulnya. Tapi mung dalani, ngakoni. Ya. Kalau Allah udah bilang dapat rezeki ya dapat, gak dapat ya gak dapat. Jadi kerja keras ini tidak bisa mendatangkan rezeki. Tapi disyariatkan sama Allah, disuruh kerja keras. Jadi ya saya kerja keras, cuman menjalankan syariat. Harusnya begitu. La ughni, kata Nabi Yaqub, wa ma ughni ankum minallahi min syai'. Inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya keputusan itu ada di tangan Allah. Sehat, sakit. Kaya, miskin. Bahagia, sengsara. Yang mutusin siapa? Allah. Manusia sedikit pun tidak bisa masuk dalam ranah itu. Ini semua miliknya Allah. Allah yang berkuasa. Nah, inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu. Kata Nabi Yakub, saya tawakal kepada Allah. Pasrah kepada Allah. Bukan kepada pengetahuan saya. Bukan pada ilmu saya. Bisa enggak kita begitu dalam hidup? Kalau bisa gitu enak loh hidup itu. Enggak ngoyo. Maksudnya enggak ngoyo itu artinya itu enggak ngoyo. Dah, tugas saya mahasiswa belajar. Lulus enggak lulus bukan tanggung jawab saya. Tapi belajarnya jalani. Jangan, dah nanti lulus enggak lulus urusannya Allah, enggak belajar. Ya enggak benar. Ya kan? Udah, pokoknya saya udah belajar maksimal. Kalau enggak lulus, ya belum waktunya. Pasti ada hikmahnya, kan enak. Ya kan? Enak. Saya belajar mati-matian, itu gak jamin saya lulus. Kadang ada dosen yang killer juga karena sentimen kali ya, gitu. Ada yang begitu. Dosen juga manusia, mungkin yang begitu juga ada. Ya kan, mungkin yang begitu juga ada. Karena dosennya jatuh cinta sama jenengan gak dilulus-luluskan. Ini kalau keluar dari kelas ini, kelasnya kurang seru. Ini biar di sini dulu lah, 2 tahun, 3 tahun. Ada mungkin yang begitu. Ya, mungkin kalau dosennya jatuh cinta loh ya. Tapi kalau cowok ketemu cowok kan jatuh cinta agak repot nanti. Nah, mahasiswa itu ya. Belajar maksimal. Itu gak jamin lulus itu. Iya. Dan yang tidak belajar, tidak ada jaminan dia tidak lulus. Lulus enggak lulus, keputusan ada di tangan Allah. Cuman tugas kita sekolah ya belajar. Butuh duit, kerja. Itu tuh tugas. Tapi masalah dapat duit enggak dapat duit bukan urusan kita. Itu urusannya Allah. Ini loh yang harus dipegang di hati setiap mukmin. Kalau sikap hidup gitu enak kan? Enak enggak? Enak. Nah, kita cari yang enggak enak. Yang diandalkan saya harus bisa. Enggak pakai insyaallah ini. Oh, hancur. Saya pokoknya bisa. Saya mati-matian mesti saya berhasil. Ini kalau begitu bagus, tapi kalau enggak pakai semua tergantung Allah, tapi enggak pakai itu hancur itu dia. Kenapa? Karena dia menyombongkan kemampuannya, menyombongkan kehebatannya, menyombongkan kesungguhannya, menyombongkan kekuatannya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Nyombongkan itu, lupa bersandar terus kepada Allah. Itu yang buat hancur. Lain kalau orang ngomong, bismillah, saya bisa. Lain kan? Dengan izin Allah, dengan nama Allah, dengan kekuatan Allah, insya Allah saya bisa. Dia mantap, dia kerja keras mati-matian, tapi hatinya, ya Allah tolong, ya Allah ya, wujudkan ya, ya Allah tolong ya, bantu saya, ya Allah tolong ya, ya Allah tolong ya, ya Allah tolong ya. Terus bergantung kepada Allah. Kalau toh enggak berhasil, dia nyantai. Saya udah minta tolong sama Allah, saya udah usaha. Pasti Allah ngasih saya yang lebih baik. Bisa enggak gitu? Masih ingat enggak kisahnya waktu saya tawar-menawar umur panjang atau umur pendek? Diajak ngobrol sama ulama ya, orang soleh gitu ya. Digoda saya tentang masalah panjang umur, pendek umur. Ini orang soleh. Ngobrol ya. Kalau mau panjang umur, jam yang kamu pakai hadiahkan ke saya. Kalau enggak, kamu pendek umur. Ini omongannya omongan orang-orang soleh. Berat omongannya. Saya katakan, wah saya mau panjang umur. Tak lepas jam langsung. Nih, ambil gitu kan. Udah. Beliau kemudian almarhum ngomong, kalau begitu, coba saya pakai dulu jamnya. Dipakai, kemudian bercermin, dilihat. Ini kalau jamnya palsu, kamu pendek umur. Duh, ini repot ini kan ya. Wah, untungnya saya dulu dibekali ilmu ngomong gitu kan. Saya jawab, jamnya asli, tapi ya mereknya itu. Jamnya asli, mereknya itu. Artinya, gak tahu saya ini merek bagus atau merek murah. Pokoknya ini jamnya asli, tapi merek itu. Udah, terima kasih katanya. Udah, kamu nih ambil kitab hadiah dari saya. Kasih hadiah kitab saya. Udah, saya pegang kitabnya. Saya mau pulang, diajak duduk. Itu kebetulan lagi mertamu di rumah paman saya kan. Diajak, Novel jangan pulang, yuk makan. Makan bareng sama saya. Oh iya, udah, nurut aja saya. Diajak makan. Ketika makan bareng itu, beliau kemudian ngasih penjelasan begini. Novel, orang hidup tuh yang penting ridho. Mau pendek umurnya, mau panjang umurnya, gak usah dipikirin. Dikasih pendek ya alhamdulillah, dikasih panjang ya alhamdulillah. Ya minta sama Allah panjang umur, tapi ora usah bingung. Mahal nih ilmu buat saya ini. Enak loh. Nah kalau kita ngeyel, Gusti aku do umur nok pendek emoh, kayak pendek jeglek. Betul kan? Jadi apa namanya, begitu ada apa rasa umurnya kok kita mau berakhir gitu, pasti dia stres. Tapi ketika orang itu udah ridho sama Allah, ya Allah, mau kasih panjang saya ridho, kasih pendek saya ridho, saya mintanya panjang umur. Itu noto artinya apa? Apapun yang terjadi, ikhlas. Bisa gak gitu? Kenapa? Karena yakin, sudah ngomong ke Allah, pasti yang dipilihkan Allah itu yang terbaik. Dan Nabi Yakub mengajarkan kepada anaknya juga begitu. Nih, jalani, syarat-syaratnya jalani. Jangan masuk lewat satu pintu. Pecah, jadi berapa kelompok, lewat berapa pintu. Tapi, saya gak bisa loh menyelamatkan kalian dari takdirnya Allah. Kalau Allah punya takdir tertentu, ya udah, itu maunya Allah. Sama sekali manusia gak punya kuasa terhadap takdirnya Allah. Makanya yang terbaik itu tawakal saja kepada Allah. Makanya aku tawakal sama Allah. Terserah nanti hasilnya apa, saya apa yang diputuskan Allah, ikut aja. Enak gak itu? Nah, sebetulnya kita kalau mau keluar rumah kan udah diajar itu kan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hanya saja mungkin sering dibaca tapi enggak dikatekke. Enggak diperhatikan. Bismillah dengan nama Allah. Jadi genjot pit dengan nama Allah. Gak mampu kita genjot pit, gak mampu kalau tidak dengan nama Allah. Tawakal tu Allah. Ya Allah, saya tawakal. Helm udah dipakai, perlengkapan udah lengkap. Ya. Nah, kalau di tengah jalan ternyata nanti kena hilang, ya udah. Di luar kehendak kita, di luar kemampuan kita. Ternyata ya, ternyata waktu naik motor banter gitu, pentilnya itu tutup pentil ada yang lepas satu. Ya, ini jadi perkara akhirnya. Jadi perkara. Beberapa minggu yang lalu, pulang dari pengajian malam-malam, saya pergi ke sebuah mesin CDM itu ya. Mesin untuk masukkan uang. Jadi seperti ATM, tapi untuk masukkan uang, karena saya mau store malam. Store malam. Dalam benak saya, jadi ini teguran dari Allah. Lupa sedikit tuh, tik, gitu ya. Dalam benak saya, ya masukkan, beres. Jumlah saldo akan naik. Kan begitu. Padahal besok ini dibutuhkan untuk bayar lewat rekening tersebut. Nah, sini saya masukkan. Begitu saya masukkan, apa yang terjadi? Ternyata mesinnya error. Mesinnya error, uang 4.750.000 dimakan sama mesin, tidak masuk saldo saya. Gitu kan? Ya, uangnya enggak hilang, tapi masuknya enggak hari itu, enggak besok, gitu kan? Padahal dalam benak saya masuknya saat ini juga. Hasilnya besok saya lapor ke bank yang bersangkutan, uang Bapak enggak hilang, tenang aja Pak. Cuman ya kembalinya nunggu waktu, satu minggu baru kembali. Paham maksud saya? Apa yang ditentukan Allah ini jadi rezeki kamu satu minggu lagi, bukan sekarang. Walaupun udah di tangan, itu kalau belum rezeki saya, ya gak mungkin jadi rezeki saya. Gimana? Bisa punya yakin yang seperti itu? Kita diajar Allah biar yakinnya gitu. Lah kalau udah yakinnya gitu, kira-kira enak gak hidup? Ya enak. Gak bingung sama apa-apa ya. Karena yakin apa yang ada di sisi Allah, yakin dengan apa yang diputuskan Allah, yakin dengan kekuatan Allah, itu yang jadi pegangan. Nah, alhamdulillah ini waktunya semakin lama semakin mau habis ya. Pokoknya jam 11 nanti selesai insyaallah. Karena saya lagi ngejar menyelesaikan buku, masih kurang banyak sekali. Besok pagi harus masuk percetakan. Wallahu a'lam, la haula wala quwata illa billah. Miturut logika enggak jadi, tapi kalau miturut ilmunya Allah enggak tahu kan gitu. Wallahu a'lam. Tugas kita apa, usaha semaksimal mungkin. Nanti Allah yang berikan ketentuan jadi atau enggak jadi, kan seperti itu. Ya. Walaupun enggak jadi, nanti masuk percetakan apakah bisa jadi? Wallahu a'lam. Yang tahu hanya Allah. Jangan pernah mastikan pasti, karena pasti itu hanya Allah yang bisa ngomong. Manusia tidak ada yang bisa ngomong pasti. Masih ingat seorang nabi yang mengatakan, saya akan kumpuli 99 istri saya malam ini juga. Nabi loh ya, bukan manusia biasa. Istrinya 99 dikumpuli dalam satu malam ya. Dan beliau mengatakan, akan lahir semuanya nanti dari istri saya anak-anak yang mujahid fisabilillah. Hasilnya apa? Yang hamil cuma satu, nasallahu afiyah, dan lahirnya separuh manusia. Artinya enggak utuh, seperti kalau tangan ya tangannya satu, kakinya satu, katakan separuh manusia. Nabi itu kemudian sadar, kenapa kok seperti itu? Lupa ngomong insyaallah. Lupa ngomong insyaallah, jika dikehendaki Allah. Seandainya ngomong jika dikehendaki Allah, maka akan jadi semuanya itu betul-betul istrinya 99 akan hamil. Kalau ngomong insya Allah, makanya jenengan kalau hubungan sama istri ngomong insya Allah jadi, jauh rumongso. Ini kadang tuh orang apa namanya rumongso kan? Rumongso pasti itu kan? Akhirnya justru nggak jadi ya. Nah, ada lagi yang agak lisan orang-orang yang nggak beriman, beriman tapi nggak beriman. Ini kadang ada orang nikah 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun belum punya anak ya. Ini teman-temannya atau mungkin keluarganya yang imannya rodok semrawut ngomong begini, kamu aja buat anak kok gak bisa. Ya kan? Buat anak aja kok gak bisa. Ini imannya semrawut ini. Emangnya anak tuh Anda yang buat? Anak itu keputusan dari Allah. dari Allah. Walaupun dites dokter bagus, bagus, bagus ya. Kalau Allah belum waktunya ngasih, ya gak mungkin bisa. Wong itu Allah yang punya kehendak. Gak mungkin bisa. Jangan kita ngomong gawe aneh orang iso. Ini kurang ajar karo Gusti Allah ini. Ini kurang ajar sama Allah. Ini yakin. Ya kita punya keyakinan atau tidak. Ini tentang Nabi Ya'qub alaihissalam bagaimana mengajarkan anak-anaknya ya. Sungguh aku tidak bisa malingkan kalian semua dari takdirnya Allah. Diajarinya begitu. Lah kita didik anak begitu enggak? Sekolah yang pinter ya. Tapi pinter itu enggak jamin kamu jadi orang yang sukses. Kebalikan orang enggak? Kamu sekolah yang pinter ya, biar jadi orang sukses gitu kan? Iya enggak? Kamu sekolah yang pinter biar jadi orang sukses. Kalau wali enggak gitu. Kamu sekolah yang pinter loh ya, tapi pinter enggak jamin kamu sukses loh. Yang buat kamu sukses Allah. Makanya ibadah yang benar ini wali. Loh. Gampang atau susah? Ini kok pada tegang semuanya? Hah? Kenapa pada tegang? Monggo diunjuk-unjukannya. Bisa dicok lagi minumannya. Saya mau minum sendiri enggak enak. Silakan diminum. Oh sudah habis. Sudah dijok. Walamma dakhalu ala Yusuf awa ilaihi akhah. Dan tatkala mereka masuk ke tempat Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf membawa saudaranya Bunyamin ke tempatnya. Begitu ketemu Sayyidina Bunyamin, ini adik yang lama enggak ketemu kakak ya. Sini adik kamu sini, ikut saya. Pegang dibawa menyendiri. Ya dibawa mak, menyendiri. Dan Nabi Yusuf kemudian berkata, qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Sungguhnya aku ini adalah kakakmu Yusuf. Janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Aku Yusuf, jangan sumpek lagi ya. Ini Yusuf nih, bertemu. Bisa kita bayangkan betapa mengharukan tuh pertemuannya. Sekian puluh tahun dipikir nih si kakak udah meninggal dunia, ketemu jadi masya Allah menteri kelas tinggi kabulok. Ya ketemu seperti itu ya, jangan khawatir. Falamma jahazum bijahazihim, maka tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Nabi Yusuf memasukkan piala. Yang dimaksud piala di sini bukan piala-piala itu ya, tempat minum. Tempat minum dulu kan cangkir yang bagus bentuknya seperti apa namanya? Piala gitu kan? Tempat minum. Masukkan tempat minum ke dalam karung saudaranya. Siapa? Bunyamin. Ini kan ada karung miliknya fulan, miliknya fulan. Nah, miliknya Bunyamin dikasih tadi gelas yang bagus. Ini gelas untuk nakar miliknya Rajen. Tujuannya apa? Biar nanti bisa menahan Bunyamin. Karena Nabi Yusuf gak mau pisah lagi dengan adiknya ini. Udah lama pisah, baru ketemu masuk mau pisah lagi. Udah biar di sini aja. Caranya bagaimana? Pakai siasat. Siasatnya apa? Siasatnya adalah menganggap saudaranya seakan-akan sebagai seorang pencuri. Dituduh jadi pencuri bukan untuk dihinakan, tapi untuk dimuliakan. Lain dengan orang sekarang. Menuduh orang jadi pencuri untuk dijebloskan ke penjara. Itu loh bedanya. Kok boleh ya Nabi Yusuf membuat siasat seperti ini? Ini kan nuduh orang jadi pencuri. Kita niru boleh. Niru boleh kalau untuk muliakan. Tapi ada enggak sekarang yang niru untuk muliakan? Seperti Nabi Yusuf ini. Ya kan? Dibuat siasat seakan-akan adiknya itu pencuri. Padahal bukan pencuri. Tujuannya biar bisa ditahan oleh Nabi Yusuf. Karena apa? Biar tinggal bersama Nabi Yusuf di istana. Bukan masuk penjara. Yang penting jauh dulu dari kakak-kakaknya. Biar sama saya. Nah dimasukkan piala itu, gelas itu ke makanan karungnya Bunyamin alaihissalam. Naam. Kemudian bertialah seorang yang menyerukan, hei kafilah, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri. Begitu jalan mau pulang disuruh, hei kalian pencuri. Kaget ini rombongan saudara Nabi Yusuf, kaget. Mereka menjawab sambil menghadap pada penyuruh-penyuruh itu, barang apakah yang hilang dari kalian? Kalian kehilangan apa? Dijawab, kami kehilangan piala yang sifatnya lebih buruk. Mereka yang buang Nabi Yusuf. Mereka yang membohongi sang ayah. Jadi kalian yang sifatnya enggak benar tuh kalian. Cuman ini enggak diomongkan, dibatin dalam hati. Wallahu a'lamu bima tasifun. dan Allah lebih mengetahui apa yang kalian sebutkan itu enggak benar. Allah lebih tahu. Nabi Yusuf enggak perlu bela diri. Ya, enggak perlu bela diri. Allah Maha tahu. Qalu ya ayyuhal aziz. Mereka pun berkata, wahai al-aziz, sesungguhnya ia mempunyai ayah yang sudah lanjut usianya. Lantaran itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat kamu termasuk orang-orang yang berbuat baik. Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri Mesir sampai ayahku mengizinkan kepadaku untuk kembali. Atau Allah memberi keputusan terhadapku dan dialah adalah hakim yang sebaik-baiknya. Si kakak ini sadar nih, pulang jadi masalah, gak bisa nemui ayahnya. Ya, takut ayahnya marah karena udah sumpah sama Allah. Ya, dia merasa yang bertanggung jawab dah. Ini kalau balik ke sana nanti ngadepi ayah saya salah juga ini. Gak bisa jaga adik sampai adiknya jadi pencuri. Lebih baik saya yang tertua tinggal di sini, kalian pulang. Ntar serah nanti. Kalau ayah nyuruh saya pulang, saya baru pulang. Ya, takut benar sama ayahnya nih. Atau nanti keputusannya Allah apapun saya udah pasrah. Ya, Allah tuh maha bijaksana. Naam. Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka sarq. Sampai pulang temui ayah kalian dan katakan kepada beliau, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan sekali-kali kami tidak dapat menjaga barang yang gaib. Ya, tidak bisa ngawasi terus 24 jam tidak bisa. Dan tanyalah kepada penduduk negeri yang kami berada di situ dan kafilah yang kami datang bersamanya. Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang benar. Maksudnya, ayah kalau gak percaya, tanya aja sama semua orang. Betul, ini Bunyamin mencuri. Kami gak ngada-ngada, ini bukan kemudian kami buang atau apa, terus buat alasan palsu Bunyamin mencuri. Memang benar-benar Bunyamin mencuri, banyak saksinya. Coba ayah ngomong ayah seperti itu. Yakub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nabi Yakub masih ngomongnya apa? Semoga Allah mendatangkan mereka semua kepadaku. Jadi yakin Nabi Yusuf dan Bunyamin akan kembali kepadanya. Walaupun sejak awal dikasih tahu Yusuf dimakan serigala. Tapi Nabi Yakub mengatakan nanti Nabi Yusuf putraku dan Bunyamin akan didatangkan kepadaku. Lanjutkan ayatnya. Wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf. Dan Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya. Jadi menyendiri Nabi Yakub, enggak di depan anak-anaknya. Ya, enggak depan anak-anaknya, sendiri kemudian berkata, aduhai, sungguh sedih hatiku memikirkan Yusuf. Sampai akhirnya kedua mata Nabi Yakub itu karena sedihnya sampai jadi putih semua. Itu kiasan, artinya jadi tuna netra. Karena sedihnya berpisah dengan Nabi Yakub sampai buta. Jangan disamakan kesedihannya orang yang tidak rela ditinggal oleh kekasihnya atau anak yang disayangi, bukan. Ini kesedihan seorang ayah yang karena Allah. Jadi doa minta sama Allah, selalu tertaut sama Allah, bukan lalai kepada Allah. Sedih yang enggak terima, bukan enggak terima. Terima semua dengan takdirnya Allah, tapi sedih itu wajar lah karena cintanya, karena sayangnya sampai tunanetra. Pernah dibahas. Ya, ini nanti kita lanjutkan besok. Waktunya udah habis. Biar apa namanya, penasaran kita ya. Sedikit berpisah, ya berpisah sampai akhirnya tunanetra. Kok bisa? Orang tunanetra itu kan rusaknya kornea. Nah, kalau kornea matanya masih bagus normal, kok bisa tunanetra? Nah, itu pernah dibahas oleh salah seorang dosen UMS, saya lupa namanya siapa beliau itu, ketika saya bahas kisah Nabi Yusuf ini bersama beliau di majelis di rumah dulu, beliau mengatakan cerita tentang seseorang yang dia itu normal tapi tiba-tiba jadi tunanetra. Ya, normal tiba-tiba jadi tunanetra. Setelah diajak dialog orang tadi, ya dialog, ketahuan sebabnya tunanetra kenapa, karena dia tidak mau melihat. Jadi dalam hatinya itu gak mau lihat, walaupun dia melihat tapi hatinya gak mau lihat, sehingga dia gak bisa melihat. Nah, kenapa dia gak mau melihat? Karena dia ketika pergi kemudian pulang ke rumahnya, mendapati suaminya lagi selingkuh berhubungan intim dengan wanita yang lain. Ya, jadi dia nggak mau lihat gitu, nggak mau lihat. Seketika dia jadi tunanetra. Seketika jadi tunanetra. Nah makanya apa namanya penyakit hati yang begitu tuh ya, pikiran begitu itu bahaya. Itu kalau jadinya penyakit. Nah seperti Nabi Yakub karena apa namanya sedih kehilangan Nabi Yusuf sampai akhirnya tidak bisa melihat, nggak bisa melihat. Tapi korneanya masih normal. Masih normal. Ini menurut secara psikologis ya. Tapi kalau secara mukjizat karomah ya enggak, Nabi Yakub memang tunanetra. Jadi tunanetra benar-benar tunanetra. Tapi ketika nanti dicerita ini dikasih bajunya Nabi Yusuf, tiba-tiba bisa melihat kembali. Dari tunanetra bisa melek cuman gara-gara baju. Rahasianya apa? Besok kita akan jelaskan. Insya Allah. Oh iya harus begitu. Kalau enggak kan abisnya enggak seru nanti. Iya. Biar abisnya seru. Ini tepat jam 11. Alhamdulillah kita udah ngobrol-ngobrol kurang lebih 50 menit. Insya Allah manfaat dan barokah. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Dan untuk semua yang menitipkan doa ini, terutama untuk Ibu Uswatun Khosoh. Hah? Uswatun Hasanah. Ya, ini lagi hamil 9 bulan. Semoga bayi yang dikandung lahir dengan selamat, jadi anak yang soleh dan solihah beserta keturunannya ila yaumil kiamah. Ibu yang mengandung juga nanti melahirkannya selamat insyaallah. Keluarganya, suami dan semuanya juga dalam keadaan sehat wal afiah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian ini doa kesembuhan untuk yang lagi sakit bagi ibu pernah Bu Jaman Bibis, kemudian Bapak Cipto Sumarso Siwal, Bapak Sumaroh Tuban Kalyoso, Dewi Sri Rahmati, Bapak Tarmin, teman kita, Pak Wahyudi dan Mbak Desi di Delanggu, dan semua yang lagi sakit semoga disembuhkan oleh Allah Ta'ala dengan kesembuhan yang bawa barokah selama-lamanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan lupa insyaallah tanggal 5 Agustus hari Ahad depan ya. Ahad depan Majlis Ar-Raudhah akan menyelenggarakan malam khatmil Quran di Masjid PLN Purwosari. Sekaligus insyaallah launching buku Jurus-Jurus Takwa. Waktunya jam 8:30 malam setelah sholat traweh ya. 8:30 malam Masjid PLN Purwosari Solo. Demikian, mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbih. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Sedikit bocoran isi buku Jurus-Jurus Takwa, mau sedikit aja ya. Salah satu jurus takwa yang ampuh ya untuk menyelesaikan segala persoalan adalah salat. Salat. di sebuah universitas ada seorang ustaz lagi mengajar tentang sholat itu mendatangkan rezeki. Ya, sholat mendatangkan rezeki. Kontan nih di kampus ada mahasiswa agak bandel langsung berdiri. Tanya tat, saya nggak setuju. Sholat kok bisa mendatangkan rezeki? Nggak masuk akal. Sholat itu kan cuma orang gerak-gerak begini saja kok bisa mendatangkan rezeki? Oh, dapat rezeki ya kerja. Ya, ini kan ucapan masuk akal ya. Dijawab sama ustadznya. Ustadznya orang yang hatinya bersih ya, langsung dikasih ilham sama Allah. Jawab, oh iya. Coba kamu lihat di perapatan sana itu. Itu ada polisi ngatur lalu lintas enggak? Iya. Ya, tangannya kan begini kan? Prit ya. Cuman begini, supol tasu juga cuman begini kan? Iya. Yang begitu aja kan dapat duit. Ya, cuman gerak-gerak gini juga dapat duit. Jangan lihat cuman geraknya, tapi yang gaji. Yang gaji dia siapa? Dia digaji untuk gerak. Sama orang sholat itu digaji untuk sholat. Kalau kamu sholat, kamu digaji. Gajinya apa? Selesai masalahmu, rezeki mengalir. Ya cuman begitu kan enak, gak repot. Nah, kamu kepilih yang repot. Gimana? Menarik gak nih isi bukunya? Dan pokoknya borong habis nanti ya. Borong habis. Insyaallah. Pokoknya jangan anulah, jangan stres lagi ya. Ngapain stres? Hidup sekali dibuat stres. Ya, kalau hidupnya 10 kali aja stres enggak pantas. Ini hidup cuma sekali kok dibuat stres. Buat senang, dan senang itu kuncinya pokoknya jurus takwa ini kembali kepada Allah. Dah, itu tok kuncinya. Kalau kita udah kembali kepada Allah, beres semua masalah. Enggak usah bingung begini begitu, balik saja kepada Allah. Semuanya akan beres. Ibarat mobil, kembalikan kepada apa namanya, bengkel yang buat mobil itu servisnya mesti lebih benar daripada yang lain, ya kan? Selesai dah bawa bengkelnya, selesai ketemu nih penyakitnya, cek, oh ini loh pak, selesai. Ngalor ngidul, ngetan ngulon, gak beres-beres, duit entek. Kesana gak ketemu habis duit, kesana gak ketemu habis duit, kesana gak ketemu habis duit. Saya pernah ngalamin gitu soalnya. Ya, wah ini, saya udah memasukkan ke bengkelnya di Semarang adanya. Udah saya masukkan bengkel bagus di Solo. Hasilnya pak ganti ini sekian juta, ganti sekian juta, enggak sembuh. Cuma kan saya orang yang enggak menuntut ya, ini enggak sembuh, enggak gitu. Oh ya udah begitu aja. Udah begitu aja. Saya bawa akhirnya karena udah putus asa gitu ya. Putus asa bawa ke Semarang. Bawa ke Semarang gitu ya. Ternyata cuma kabel harga 300.000. Ke bengkel aslinya. Pak, ini kabelnya ada yang aus. Jadi harus diganti. Nah, cuman ganti kabel itu selesai masalah. Padahal yang saya ganti itu alat harga sekian juta, di atas 5 juta itu diganti alatnya. Padahal selesainya cuman gara-gara kabel, karena kembali ke bengkelnya. Dan jenengan hidup ini balik ke bengkelnya. Yang punya bengkel siapa? Allah. Nah, kalau kita enggak balik sama Allah ya ruwet terus. Nah, itu kuncinya begitu. Ini bocoran ya. Demikian, semoga manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.